Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan pada bab yang ke-48, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasul. Bab hukum orang yang mengolok-olok dengan sesuatu yang ada padanya dzikrullah, atau mengolok Al-Qur'an, ataupun mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul. Ini pembahasan dimasukkan oleh Syekhul Islam di dalam Kitab Tauhid, agar orang yang bertauhid mengagungkan dan memuliakan perkara yang besar bagi dia, baik itu urusan-urusan perintah-perintah Allah Ta'ala, ayat-ayat ataupun Rasulnya. Semua itu perkara yang agung, yang harus diagungkan oleh seorang yang bertauhid. Karena demikianlah orang yang bertakwa. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Azza wa Jal, maka itu termasuk di antara ketakwaan-ketakwaan hati. Kalau hati diisi dengan ketakwaan, niscaya akan mengagungkan perkara-perkara yang Allah jadikan sebagai syiar-syiarnya. Salat, haji, dan sekian banyak. Menyembelih kurban, syiar-syiar yang sangat banyak. Salat berjamaah, salat dua hari raya, semua syiar-syiar Islam niscaya akan diagungkan oleh orang-orang yang bertakwa. Namun kalau di sini mengolok, mentertawakan, dan menjadikan bahan olokan sesuatu yang agung di sisi Allah Azza wa Jal, dipertanyakan imannya, dipertanyakan ketakwaannya. Kita akan masuk ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam surat At-Taubah ayat 65 dan juga ayat yang ke-66. Ya. Dua ayat yang dibawakan sebagai dalil tentang hukum orang yang mengolok, melecehkan agama Allah, yaitu firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhud wa nal'abu. Dan jika engkau tanyakan, wala in sa'altahum, jika engkau tanyakan Muhammad kepada mereka, jika engkau tanyakan kepada mereka, mereka yang mengolok-olok, la yakulunna, pasti akan menjawab orang-orang yang ditanya itu. Apa jawabannya? Ketika sedang mengolok-olok Allah Ta'ala dan Rasulnya, para sahabat-sahabat Nabinya, apa jawabannya? Innama kunna nakhud wa nal'abu. Sesungguhnya kami nakhud, membicarakan dengan main-main. Wa nal'abu, kami membicarakan dengan main-main. Tidak ada tujuan meremehkan, apalagi mengolok. Kami hanya main-main. Itu jawaban mereka. Innama kunna nakhud wa nal'ab. Maka kul, jawab Muhammad. Kalau mereka menjawab, dan Allah sudah tahu jawaban mereka, karena ini orang munafik. Orang-orang munafik yang sedang mengolok Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Maha mendengar, Maha tahu. Allah mengkhabarkan kepada Rasulnya, ketika engkau bertanya kepada mereka yang mengolok-olok Allah Ta'ala dan Rasulnya, pasti mereka akan menjawab, kunna nakhud wa nal'ab. Kami sedang tidaklah kami hanya berbicara, tidak main-main. Obrolan yang tidak serius, main-main. Kul, jawab Muhammad. Kul, jawab. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan menggunakan Allah, baik zat atau sifat, apakah dengan menggunakan Allah, wa ayatihi, ayat-ayat Allah, ayat syar'iyah ataupun ayat kauniyah, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, menjadi bahan olokan, menjadi bahan ucapan yang mengandung merendahkan. Apakah menggunakan Allah, ayat dan Rasulnya kalian berolok-olok, bercanda dan bergurau? Kul, katakan Muhammad kepada mereka, tanyakan, apa harus dengan itu mereka bercanda bergurau? La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Maka lo katakan, la ta'tadiru, jangan kalian mencari alasan-alasan. Alasan-alasan, kami hanya bercanda, kami hanya bergurau, kami tidak serius, kami hanya berolok. La ta'tadiru, jangan beralasan seperti itu. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kafir kalian. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir dengan sebab mengolok-olok Allah, ayat dan Rasulnya. Naam. Barakallahu fikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Lalu kata Allah Ta'ala, inna'fu an ta'ifah minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau kami memberi maaf, kalau kami Allah memberi maaf, an ta'ifah kepada sekelompok minkum dari kalian. Kalaupun kami memberi maaf sekelompok dari kalian, nu'adzib ta'ifah, kami mengadzab sekelompok dari mereka. Artinya tidak mungkin kami beri maaf. Bi'anahum kanu mujrimin, karena mereka kaum yang melakukan dosa, mujrim. Karena mereka pelaku-pelaku dosa. Apa dosanya? Mengolok, melecehkan Allah Ta'ala, ayatnya dan Rasulnya. Demikian ayat yang dijadikan dalil pada bab ini. Qala Syaikh Utsaimin, yustafadu minal ayatain, yang bisa diambil faidah dari dua ayat ini. Yang pertama, bayanu ilmillah. Yang pertama, bayanu ilmillah. Dari ayat ini, kata Syekh rahimahullah, bayanu ilmillah, penjelasan tentang ilmunya Allah. Ilmu Allah yang mana? Afima sayakun, yaitu perkara yang akan terjadi. Allah berfirman, wala in sa'altahum layakulanna. Allah katakan kepada nabinya, wala in sa'altahum, kalau engkau tanyakan mereka yang mengolok-olok, niscaya mereka akan berkata. Allah sudah tahu jawabannya. Allah Ta'ala sudah tahu isi hati orang-orang munafik yang mengolok-olok agama Allah. Wahada mustaqbal. Kalimat ini, layakulana, kalimat yang menunjukkan akan terjadi. Sehingga, falillahi alimun makana wa ma sayakun. Sehingga Allah, bagi Allah Azza wa Jal, alimun mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah Ta'ala sudah tahu. Allah Maha ngerti perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Syamil, ilmunya Allah mencakup, ilmunya Allah sempurna. Ma'asyiral muslimin, kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Hud ayat 123, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Walillah, dan hanya milik Allah. Hanya milik Allah ghaibu as-samawat, perkara yang gaib yang ada di langit-langit, wal ard, dan di bumi. Hanya milik Allah ilmunya, perkara yang gaib, perkara yang akan terjadi hari esok, perkara yang ada di langit sana, dan perkara yang di muka bumi ini. Ilmunya hanya milik Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan hanya kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Maka ma'asyiral muslimin, kalau seperti apa yang diucapkan munafik, walaupun Nabi tidak mendengar, tapi di sana saat berangkat perang Tabuk, ada sekelompok orang sedang mengolok. Dikira orang ini Nabi tidak mendengar. Ya betul Nabi tidak mendengar, tapi Allah Maha mendengar. Sehingga mereka berbicara dengan leluasa mengolok nabinya dan sahabatnya. Padahal Allah Zat yang Maha tahu perkara yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahkumu bima anzalallah ilaih haitsu amarahu ayyaqula. Faedah yang kedua dari ayat ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yahkumu, akan menghukumi, akan menghakimi, bima anzalallah ilaih, dengan perkara yang Allah turunkan kepadanya. Bahwa Rasul SAW akan menghukumi dengan perkara yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Haitsu amarahu ayyakul. Sekiranya Nabi disuruh untuk berbicara. Kalau disuruh mengatakan kafir, Nabi mengatakan kafir. Kalau Nabi disuruh mengatakan qad kafartum, Nabi pun mengatakan qad kafartum. Bukan berarti Quran itu ucapan Nabi, bukan berarti Al-Quran ucapannya Nabi. Perhatikan di sini, di mana banyak orang yang kadang tidak paham, atau sengaja ada pihak-pihak yang membuat kabur bagaimana dia memahami Quran. Quran itu adalah kalamullah. Quran itu kalamullah, bukan ucapan manusia. Wahyu yang diwahyukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka siapa yang mengatakan Quran itu adalah makhluk, dikafirkan oleh para ulama. Sampai Imam Ahmad rela dipenjara, disakiti, didolimi, hanya sekedar mengatakan Al-Quran kalamullah khair makhluk. Masyhur Imam Ahmad bersabar memegang prinsip Islam, Quran itu kita yakini kalamullah, bukan makhluk. Berapa banyak ulama yang mengkufurkan, yang meyakini kalau Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran itu dikatakan makhluk. Saya ulangi, berapa banyak ulama yang mereka mengkafirkan ketika orang itu meyakini Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena di zaman sekarang kadang orang asal bicara dengan akalnya, tidak membaca kitab-kitab penjelasan akidah para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam berakidah. Ini beliau hanya mengatakan apa yang sekiranya dikatakan. Abillahi wa ayatihi ila akhir ayat. Yang ketiga, anal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulih min a'zamil kufri. Bahwa istihza, bahwa mengolok-olok, mengejek, ya, melecehkan Allah dan ayatnya dan rasulnya, min a'zamil kufr, termasuk kekufuran yang sangat besar. Termasuk kekufuran yang sangat besar. Bidalil as'al istibham wat taubih. Apa dalilnya kata Syekh? Dengan dalil adalah huruf istifham. Istifham wat taubih. Taubih artinya kalimat yang untuk menghinakan. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa pantas? Apa pantas kalian mengolok-olok perkara yang besar ini? Kalau itu perkara yang besar, tidak sepantasnya untuk jadi bahan ejekan, guyonan. Ayat masalahnya, rasul masalahnya. Maka ini a'zamul kufr, kata Syekh. Yang keempat, annal istihza'i billahi wa rasulihi wa ayati wa rasulih a'zamu istihza'an wa qubha. Yang keempat, faidah ayat bahwa mengolok-olok Allah Ta'ala ayatnya dan rasulnya a'zamul istihza'i qubha wa qubha, merupakan olokan yang itu paling jelek, paling keji dan paling jelek. Kenapa? Abillahi wa ayati. Apa pantas begitu? Menggunakan ayat Allah, menggunakan rasulnya Allah, kalian berolok-olok. Apa contohnya? Mengolok ayat. Contohnya mengolok syariatnya Allah, mengolok syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ucapan yang keji, seperti asatirul awwalin. Quran itu dongeng nenek moyang. Itu cuman asatir, dongeng-dongeng orang dahulu. Ucapan mengolok. Waliyadu billah. Atau mengatakan Quran itu cocoknya di padang pasir. Maksudnya apa? Tidak cocok di negeri ini. Ini ucapan mengolok Al-Quran. Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Apapun bangsanya, apapun sukunya, maka sesungguhnya dia harus berpegang dengan Quran ini. Kalau ada mengatakan ini Al-Quran cocoknya dipakai di zaman onta, ini ucapan yang kecil, tidak lucu. Barakallahu fikum. Atau mengolok dengan syariat ini. Sholat, zakat, saum, haji, ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekhul Islam menyebutkan pembatal Islam adalah orang yang mengolok-olok Al-Quran serius atau main-main. Batal Islamnya. Ya, maka jangan mengolok sesuatu yang datang dari Islam. Sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dimuliakan, diagungkan. Jangan diolok-olok. Betapa banyak orang yang bodoh mengolok sunnah Nabi karena kebodohannya. Maka hendaklah bertobat kepada Allah. Ya, ini bahan olokan yang menggunakan ayat dan sunnah Rasul. Ini perkara yang besar urusannya. Ma'asyiral muslimin, seperti kata mereka, nanti kamu berbuat dosa masuk neraka. Gak apa-apa, yang masuk neraka mungkin orangnya cantik-cantik. Masya Allah. Dia menantang kepada Allah Ta'ala dan ancamannya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Wa taqdimul muta'alliq yadullu 'alal hasr. Didahulukan hal yang terkait Allah, ayat dan rasul, ini menunjukkan meringkas kanahu mabakiya illa anna tastazi'u bihaula illadina laysu mahallan lil istihza bal ahaqul haq haula isalafa. Artinya seolah tidak tersisa kecuali mereka melakukan olok-olokan dengan tiga perkara, seolah tidak ada lagi perkara atau mahalan tempat untuk mengolok kecuali tiga perkara ini. Maka siapa yang mengolok dengan tiga perkara ini, maka tidak lain dia telah terjatuh kepada kejelekan yang sangat jelek. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ini faedah yang keempat. Yang kelima, annal mustahzi'a billah yakfuru, bahwa orang yang mengolok-olok kepada Allah itu dia menjadi kufur, akan menjadi kufur. Dengan dalil la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian beralasan. Jangan beralasan kalian berolok-olok, bercanda, bergurau, menggunakan ayat, menggunakan rasul, jangan beralasan. Kenapa? Kalian sungguh telah kafir setelah iman. Kalian telah kufur setelah iman. Berarti kedudukannya bukan lagi orang mukmin. Kalaupun dia orang yang mengaku beriman, imannya sangat lemah. Imannya tercampur dengan sifat nifaq. Karena orang munafik itu yang kadang sering mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti. Yang keenam, istimalu ghilbah fi mahaliha. Istimal, menggunakan kalimat yang tegas pada tempatnya. Menggunakan sikap yang tegas pada tempatnya. Wa illa fal aslu anna ma jaa ya'tadir wa yurham. Kalau tidak, pada asalnya bahwa orang yang datang minta uzur diberi uzur pada asalnya. Lakinnahu huna, namun di sini, laisa ahlan lirrahmah, namun di sini perkaranya bukan termasuk golongan orang yang pantas diberi rahmat, kasih sayang. Kenapa? Karena mengolok-olok Allah Ta'ala. Ini bukan urusan sepele ya akhi. Mengolok Rasulullah SAW ini bukan perkara yang ringan ya, perkara besar. Barakallahu fikum, sehingga digunakan kalimat yang tegas, qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru, jangan beralasan. Kenapa tidak boleh mengeluarkan alasan? Apa mungkin orang mukmin mengolok Allah? Tidak boleh kalian beralasan. Ini menunjukkan urusannya berat. Kalau urusan yang lain mungkin ada uzur. Ketika sahabat mereka pulang dari perang, sebagian datang yang tidak bisa berangkat perang, menyampaikan uzur. Nabi menerima uzurnya. Nabi enggak uzurnya, enggak uzurnya. Nabi penuh kasih sayang. Yang menyampaikan uzurnya diterima oleh Rasul. Kenapa kamu sudah berangkat begini ya Rasulullah? Diberi uzur, diberi uzur, diberi uzur. Penyayang Rasul. Tetapi kalau urusan ini disuruh tegas oleh Allah, la ta'tadir, tidak ada alasan. Sehingga di sini bahan pembicaraan berolok dengan agama Allah bukan urusan ringan. mungkin di dunia bisa terbebas dari jeratan hukum manusia. Ya? Mungkin di dunia bisa terbebas dari jeratan hukum manusia dan tuntutan manusia. Tetapi di akhirat, dia akan menghadap hakim yang paling bijaksana, Allah Rabbul Alam. Sehingga jangan sampai merasa aman walaupun tidak didengar, tidak terekam. Zaman sekarang terekam, ada yang rekam, ini baru ngolok-ngolok. Barakallahu fikum. Adapun kalau sampai terekam, itu sebagai bukti betul memang orang itu jahat orang itu. Kalau itu memang orang yang baik Islamnya, tidak mungkin ucapannya kotor seperti itu. Bagaimana mungkin Quran ucapannya Nabi? Qala Allah wa qala nabiyyu. Ini ucapan yang kejam terhadap Qurannya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh, qabulu taubati al-mustahzi'i billah. Di antara faedah di sini, Syekh mengambil faedah qabul, diterima taubat orang yang mengolok kepada Allah. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya. Likaulihi, karena firmannya, innafu antaifah. Jika kami Allah, memberi maaf kepada sekelompok dari mereka. Jika kami memberi maaf dari sekelompok mereka yang mengolok Allah Ta'ala. Hadza amrun qad waqa'. Dan ini perkara yang terjadi. Wa innaha min haula, karena sesungguhnya di antara mereka-mereka, man ufiya anhu, diberi maaf. Wa hudiya lil Islam, dan diberi hidayah Islam. Ada seorang kafir bikin apa namanya? Channel-channel yang isinya untuk menjatuhkan Islam. Ya, hanya dia penasaran, membuka ayat Quran. Sekian banyak channel dia buat. Tujuannya apa? Merusak Islam. Dia buat. Memang ahli dia. Setelah itu dia membaca Quran. Ya, ternyata apa yang dia baca menyentuh hati dan bertobat. Dan bertobat atas kejahatannya. Kenapa? Dapat hidayah Islam. Padahal tadinya musuh Islam. Di dunia maya sana, dia bikin ucapan-ucapan dalam rangka menjatuhkan dan mengolok Islam. Dan ini terjadi. Wataba Allah alaih. Dia bertobat, Allah pun menerima tobat. Wada dalilun liqali rajih. Ini dalil yang kuat, anal mustahzi'a billah tuqbal taubatuh. Orang yang mengolok Allah, jika dia bertobat, diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya. Lakin la buddha min dalilin bayyin an sidqi taubatih. Namun harus disertai bukti yang jelas tentang kejujuran taubatnya, disertai bukti yang jelas terhadap kejujuran taubatnya. Jangan cuma taubat ditulis saya bertobat, pernyataan saya bertobat ditulis, tapi besok perbuatannya masih sama. Berarti ini orang yang dusta. Dibuktikan dulu. Dulu melecehkan agama Allah, melecehkan Allah Ta'ala, buktikan. Jadi pembela Islam, pembela Allah Ta'ala, sebagai bukti tobatnya dan kejujurannya. Menyesal dan tidak akan mengulangi kejahatannya. Li'ana kufrahu min asyadil kufri, karena perbuatannya Perbuatan kufurnya termasuk kekufuran yang paling berat, aw asyadul kufur, atau itu kekufuran yang berat. Falaisa mislu kufrin al-i'rad awil juhud, tidak seperti kekufuran karena berpaling atau menentang. Ini lebih jelek keadaannya. Maka ma'asyiral muslimin, wa haula'i hadarus sab mislul ladzi sabbu, mereka-mereka yang ikut hadir, mereka-mereka yang ikut hadir saat ada orang mencela, ya, dan setuju kehadirannya, mendukung, itu seperti orang yang mencela Allah. Dalilnya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Apa dan sungguh Allah turunkan kepada kalian kitab, maka apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, jangan duduk bersama mereka. Fala taqudu ma'ahum, jangan duduk di majlisnya mereka. Majlis yang isinya olokan kepada Allah, majlis yang isinya mengkufuri ayat Allah, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sehingga mereka akan membicarakan perkara yang lain. Innakum idzan misluhum, kalau kamu tetap duduk sama seperti mereka. Itulah orang yang menghadiri majlis, dipilih majlis. Majlis apa itu? Majlis olokan terhadap agama, terhadap sunnah, atau majlis mengagungkan syiar Allah? Berpikir dulu sebelum duduk di majlis. Walaupun di situ barakallahu fikum banyak yang hadir, tapi isinya celaan dan isinya mengolok agama Allah, jangan duduk. Kalau duduk sama dengan mereka. Wahum yastati'unal mufaraqah, padahal mereka mampu berpisah, meninggalkan. Wa nabiyyu alaihi salatu wasalam intasala amrallah bitablighihi, nabi pun melaksanakan perintah Allah taala untuk disampaikan. Hatta inna rajula alladhi jaa ya'tadir sara yaqulu lahu, sampai akhirnya orang yang datang kepada beliau meminta uzur, maka dikatakan kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wa la yazidu ala hadha abada ma imkani ay yazidahu taubihan wa taqri'a. Nabi tidak menambah apa yang disampaikan oleh Allah, walaupun mungkin dia akan mengucapkan kalimat untuk menjelekkan orang ini, dasar kamu, bisa saja Nabi. Tapi Nabi tidak menambah, kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Demikianlah beberapa faedah penting dari dua ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh. Saya mohon maaf bila mana salah dan kurangnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.